bagaikan petir di siang hari. Dikala aku mendengar kau telah memutuskan cintamu padaku, izinkanlah aku pergi sayang. Selamat tinggal. Sebelum ayahmu mengusir diriku, sebelum mencaci maki aku, biarlah ku pergi darimu. Walau aku tahu bukan maksudmu putuskan tali cinta, karena aku tahu semua saudaramu memandangku sebelah mata. Sebelum ayahmu mengusir diriku, sebelum caci maki aku, biarlah ku pergi darimu. Star Media, Aditya, Audi. Terima kasih kerja barengnya bersama Bro Susi Walari. Biarlah ku pergi darimu. Ya.